ini adalah ceritanya yang panjang, seorang wanita hamil kemudian dinikahkan oleh orang tuanya. Semoga Allah menjaga anak-anak kita semuanya, amin. Yang harus kita tekankan ini, jika anak terjerumus dalam pernikahan, ini ada pendidikannya. Kalau orang tua salah mendidik, terjerumus ini anak. Misalnya, karena orang tuanya sudah terlanjur malu, gimana? Aduh, anakku hamil. Dikejar laki-laki yang menghamilinya. Padahal laki-laki itu adalah fasik, pemabuk, jahat, dan sebagainya. Ya, senang dikejar dia. Karena mulai kemarin menghamili perempuan itu, memang karena pengen menikahinya. Karena bapaknya tidak boleh bertindak dengan cara semacam ini. Banyak ini cara-cara jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beradab. Jadi tahu ini, saya meminta dengan baik-baik tidak dikasih. Sementara anaknya senang dengan saya. Tak zinai sampai hamil. Nanti pasti dipaksain nikah. Lah ini kadang-kadang salah. Sehingga orang tua yang dungu malah dinikahkan. Lihat dulu soleh atau tidak soleh. Sholat atau tidak. Kalau tidak bakal bencana pada akhirnya nanti. Atau kadang-kadang diusir, hamil diusir, naudzubillah, jadi berzina, pelacur, bahaya juga, hati-hati. Jadi ada pendidikannya, seperti itu, cermati dulu, ditekankan dulu bahwasanya zina itu adalah haram, itu dosa dan sebagainya, baru solusi. Solusinya bisa saja dinikahkan, solusinya bisa saja nanti dijauhkan dari satu tempat, agar nanti lahir setelah itu mungkin dikemas bahwasanya dia sudah menikah, suaminya meninggal, sudah ini ditutup. Karena zina harus ditutup. Tidak, jangan sampai ada yang tahu. Agar dia tetap terhormat di depan anak-anaknya, terhormat di depan keluarganya. Kalaupun harus dinikahkan, lihat yang menikahi siapa. Kalau memang yang menghamili mungkin orang baik tapi kepleset, mungkin bisa dinikahkan. Atau mungkin orang lainnya menutupi. Ini masuk pembahasan sendiri karena itu berbenturan antara sahnya menurut mazhab Syafi'i dan li'an di dalam mazhab Imam Syafi'i yang tidak bisa kita bahas sekarang karena waktunya panjang. Cuman pertanyaannya tadi, sahkah pernikahannya dia? Kalau menurut pengetahuan dia adalah sah. Barangkali ilmu tidak hanya sekedar menurut pengetahuan saya. Pengetahuan ulama harus begitu. Apa kata ulama? Ulama sudah menjelaskan di dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Abu Hanifah, dalam mazhabnya Imam Malik, kalau ada orang hamil di luar nikah, maka kalaupun menikah, pernikahannya adalah sah. Hamil di luar nikah. Kalau ada orang hamil, suaminya meninggal, ya, maka tidak sah sampai melahirkan. Tadi cerai, tidak sah sama melahirkan. Sebab apa? Ini ada yang punya perutnya. Yang punya adalah suaminya. Maka setelah melahirkan, baru boleh menikah lagi. Tapi kalau hamil di luar nikah adalah menurut jumhur ulama, pernikahannya orang hamil di luar nikah adalah sah. Tapi ada dosa atau tidak? Lah ini ada permasalahan nanti. Sebab tidak semua yang sah itu adalah tidak dosa. Ada sah tapi dosa. Ada. Di dalam fikih itu ada sah dosa, sah tidak dosa, sah tidak sah tidak dosa. Ada tidak sah tidak dosa. Ada sah dosa. Ada tidak sah dosa. Tidak sah dosa adalah jual beli khamr, tidak sah dosa. Ada sah dosa jual beli waktu adzan bagi laki-laki, adzan Jumat sudah adzan masih jual beli, sah dosa. Kayak ini jenis pernikahan di luar nikah, naudzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Baik, kalau sudah ada orang itu seperti apa? Solusinya nikah, hamil di luar nikah. Ini pembahasan panjang. Kita ngeri kalau sudah ngomong ini takut salah paham. Sehingga orang memahami, loh Buya ngomong kalau orang hamil di luar nikah sah nikahnya. Ya sudah, yuk hamil dulu saja yuk. Oh bukan, zina itu hina di hadapan Allah. Tapi kita berbicara tentang pernikahannya tetap sah. Akan tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i nanti akan benturan dengan bab li'an. Jadi sah. Tapi menurut mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik, mazhab Syafi'i itu beda. Sah dinikahi, tapi tidak boleh digauli menurut mazhabnya Imam Malik. Wa ulatul ahmali ayyadu'na hamlahunna, dalam Al-Quran disebutkan kalau orang-orang yang hamil tidak boleh menikah kecuali sampai kandungannya itu terlahirkan. Ya, ini adalah Al-Quran. Ini biasanya orang provokasi ini. Coba ini Al-Quran, lihat bagaimana mazhab Imam Syafi'i mengatakan boleh. Ya Ustaz, jangan menghina mazhab. Ini orang ada di Cirebon sudah mulai ada. Pernah suatu ketika kita menyebutkan mazhab-mazhab yang mengatakan astagfirullah, bagaimana Buya Yahya mengatakan orang hamil sah nikahnya ini. Nikahnya tetap itu adalah zina tidak baik, tapi pernikahan sah karena ma waulatul ahmali ayyadhuna hamlahunna. Dalam ayat tersebut adalah orang yang ditinggal suaminya meninggal atau dia terceraikan. Jadi perutnya itu ada suaminya. Kalau ada suaminya tidak boleh menikah kecuali terlahir. Tapi kalau tidak punya suami, ini adalah tidak ada mani. Karena apa? Itu masalah iddah. Iddah itu adalah masalah penantian, masalah wanita harus menanti di saat dicerai oleh suami atau di saat ditinggal oleh suami meninggal. Maka dia harus menanti kalau punya kandungan sampai terlahir. Itu bab iddah, bukan bab nikah. Bab iddah. Iddahnya sampai melahirkan. Setelah melahirkan tidak harus menikah. Jadi iddahnya orang hamil baik ditinggal suami atau dicerai, iddahnya apa? Ayyadu'na hamlahunna, sampai ia melahirkan. Bukan masalah nikah, bukan setelah itu nikah, enggak nikah, terserah. Itu orang yang hamil dengan suami. Kalau tidak ada suaminya, pernikahan itu sah, akan tapi itu adalah kehinaan. Maka dari itu hati-hati, jangan sampai kita mau terhinakan. Jaga adik-adik semuanya kehormatan. Insyaallah ini akan kita bahas pada pertemuan lain ya. Kita tidak puas kalau ini, kami paling takut masalah ini. Salah, kadang-kadang orang pakai senjata, na'udzubillah. Zina dulu. Dan ini banyak. Cara benar gak bisa, belok kiri. Ini biasanya ada sebab. Mohon maaf, ini sebab. Karena pendidikan anak itu sendiri rendah keagamaannya. Sehingga mengandalkan cinta, sehingga kurang bakti ke orang tua. Satu. Yang kedua, kadang-kadang orang tua yang kurang mengerti tentang anak. Sehingga anak tidak pernah diperhatikan urusan ini. Mungkin susah. Sehingga menjadikan sebab anak zina. Jadi bisa saja bapak menjadi sebab. Bisa saja memang anaknya itu bandel. Tapi apapun bentuknya, kita berdoa semoga kita dijauhkan dari yang demikian itu. Kalaupun ada orang yang sudah terlanjur semacam itu, semoga Allah mengampuni dan menutup aibnya. Kita tidak ingin ada orang diseksa. Dia adalah pernah berzina. Misalnya ada seorang wanita berzina. Dia berzina, tapi umat Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah mengampuni. Wallahu a'lam bishawab.